Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan beberapa keadaan di mana seseorang mendapatkan husnul khatimah. Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, as-saminatu wa tasi'ah. Keadaan yang ke-8 dan yang ke-9 adalah al-mautu bil gharaq wal hadam. Seorang yang meninggal karena tenggelam atau karena runtuhan. Ya. Meninggal dalam kondisi tenggelam, ya. Baik disebabkan karena nggak bisa renang, ya. Atau bisa renang, ya, tapi kecapean meninggal tenggelam, atau karena kecelakaan. Dan yang ke-9 al-hadam, yaitu yang meninggal karena runtuhan dari sebuah bangunan. Nah, dia misalkan bekerja di sebuah tempat, gedung, kantor, kemudian tiba-tiba hancur, runtuh bangunannya, runtuh karena tua atau mungkin karena gempa atau yang semisalnya. Ini kata Nabi termasuk kondisi di mana seorang mendapatkan syahadah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyuhadau khamsah, bahwa orang yang meninggal karena syahid ada 5. Al-mad'un wal-mabtun wal-ghariq was-sahibul hadam was-syahidu fi sabilillah. Yang pertama kata Nabi al-mad'un, ya tadi, ya, yang meninggal karena penyakit ta'un. Wal mabtun juga sudah kita sebutkan, yaitu yang meninggal karena penyakit perut, ya, dengan berbagai macam jenis dan ragamnya. Wal ghariq, yang ketiga, orang yang meninggal karena tenggelam, ya. Wa sahibul hadam, dan yang keempat, yaitu yang meninggal karena runtuhan, ya, dari sebuah gedung atau bangunan. Wasyahidu fi sabilillah, dan juga ini yang sudah kita sebutkan juga, yaitu yang meninggal di medan jihad. Artinya dari sini menjelaskan kepada kita bahwa penyebutan bahwa syuhada itu ada 5 ini tidak menunjukkan pembatasan, ya, bukan cuma ini syuhada tapi masih ada yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya al-ashirah, yang ke-10, mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha. Seorang wanita yang meninggal, ya, ketika nifas, disebabkan dia melahirkan anaknya. Nah, ini kondisi yang asyarah, yang ke-10, seseorang yang mendapatkan dan meraih asyhadah, ya, sebagai orang yang husnul khatimah. Seorang wanita yang mengalami persalinan kemudian dia meninggal. Berdasarkan hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Rasulullah ada Abdullah bin Rawahah. Nabi menjenguk Abdullah bin Rawahah. Qala, kemudian kata beliau, fama tahawwaz lahu an firashihi. Oh, beliau tidak mampu memegang firasnya, ranjangnya. Faqal, kemudian kata Nabi, atadri man syuhada ummati. Apakah engkau mengetahui orang-orang yang mati syahid dari kalangan umat Islam? Qalu, kutilal muslimu syahadatan. Bahwa seorang muslim yang meninggal gugur maka dia ya, adalah syahid. Kemudian Nabi menjelaskan, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu, kalau cuma itu berarti syuhada dari kalangan umat Islam itu terlalu sedikit. Ya. Qutilal muslimu syahadatun wa ta'un syahadah wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun yajruha waladuha bisararihi ilal jannah. Lalu Nabi menjelaskan tentang beberapa kondisi yang sebagian sudah kita jelaskan juga, yaitu yang mendapatkan syahadah, yaitu mereka yang terbunuh ya, sebagai seorang muslim, kemudian meninggal karena penyakit ta'un, dan juga sebagai tambahan kata Nabi, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah. Juga termasuk syahid ada seorang wanita yang dia meninggal ketika melahirkan anaknya. Ya. Yajurruha waladuha bisararihi ila jannah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa sang ibu ini ketika meninggal dalam proses persalinan itu nanti akan dibawa oleh anaknya dengan tali pusar yang ada pada anak itu untuk masuk ke dalam surga. Luar biasa. Ya. Nah, seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Ya, kemudian dia bersabar, ya. Keluarganya bersabar dan wanita ini dikenal sebagai muslimah sabirah, ya, taqiyah mukminah. Ya. Ketika dia gugur ini tanda bahwa dia akan mendapatkan syafaat dari anaknya. Maka hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang berhak untuk memberikan syafaat di antara manusia adalah anak yang meninggal dalam kondisi belum mencapai usia baligh. Ini bisa memberikan syafaat kepada orang tua dan kerabatnya. Ya, sebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa ya Allah jalla wa ala menyebutkan syafaatin nabiyyun, syafaatil malaikah, syafaatil afrat, bahwa para nabi bisa memberikan syafaat. Demikian pula para malaikat juga bisa memberikan syafaat. Dan juga al-afrat. Al-afrat yaitu anak-anak yang meninggal belum mencapai usia baligh. Ini juga bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Ya, oleh karena itu, ya tadi ketika ada seorang ibu meninggal ya dalam proses persalinan. Kemudian ya anaknya tadi nanti pada yaumul qiyamah itu bisa memberikan syafaat kepada ibunya untuk masuk dalam surga, ya, dengan syarat tentunya ibu tersebut muslimah, mukminah. Adapun kalau kafir, enggak bisa, ya, enggak bisa mendapatkan syafaat. Kemudian yang berikutnya, al-hadiyata asyrata, yang ke-11 sekaligus yang ke-12, wa-thaniyata asyrata, 11 dan 12. Al-mautu bil-haraq wa dhatal janbi. Yaitu seorang yang meninggal karena kebakaran. Haraq. Dan yang ke-12 yaitu yang meninggal dzatal jambi, disebabkan karena penyakit yang ada ya pada tulang rusuknya. Ya. Nah. Disebutkan dalam hadis Jabir Ibn Atiq radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, asyuhada'u sab'ah siwal qatli fi sabilillah, bahwa para syuhada itu ada 7 selain yang meninggal di medan jihad fi sabilillah. Kata Nabi, al-mat'unu syahid wal ghariqu syahid was sahibu dhatil jambi syahid wal mabtunu syahid wal hariqu syahid wal ladhi yamutu tahta al-hadmi syahid wal mar'atu tamutu bi jum' syahidah. Lalu Nabi menyebutkan ya 7 golongan yang dikatakan sebagai syuhada. Yang pertama al-mat'unu syahid. Ya, ini ya sedikit pengulangan ya terhadap apa yang kita sebutkan tadi di awal, yaitu yang meninggal karena penyakit ta'un, demikian juga yang meninggal karena tenggelam, atau yang meninggal karena penyakit yang menimpa lambungnya pada tulang rusuknya, atau yang meninggal karena penyakit perutnya, atau yang meninggal karena kebakaran, ya, terbakar rumahnya, kantornya, ya, atau gedung tempat kerjanya, atau kiosnya, lah dia ada di situ terbakar. Ini juga termasuk tanda-tanda husnul khatimah, dengan syarat dan dengan catatan dia seorang muslim ataupun muslimah, mukminah. Nah, wal gharaq, sebelumnya, walladhi yamutu tahtal hadmi syahid, demikian juga yang meninggal di bawah reruntuhan bangunan. Ya, dan juga seorang wanita yang meninggal ketika ya persalinan. Yang ketiga belas, al-mautu bida'is sil. Seorang yang meninggal karena penyakit sil. Wallahu a'lam, ya. Apa yang dimaksudkan dengan penyakit sil? Ini disebutkan dalam hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, wan nufasa'u syahadah, wal hariqu syahadah, wal gharaqu syahadah, wassillu syahadah, wal batnu syahadah. Orang yang meninggal terbunuh di dalam medan jihad fi sabilillah, dia syahid. Seorang wanita yang meninggal ketika persalinan juga syahid. Orang yang meninggal karena terbakar juga syahid. Atau yang meninggal karena tenggelam juga syahid. Atau yang meninggal karena penyakit sil juga syahid. Atau yang meninggal karena penyakit perut juga syahid. Ya, mirip dengan sebelumnya. Yang ke-14. Al-mautu fi sabilid difa'i anil mali. Al-muradi ghasbuh. Yaitu seorang yang meninggal ketika membela hartanya yang hendak dirampas. Ya. Dia punya harta di rumahnya, di tokonya, atau di kantornya. Tiba-tiba ada yang berusaha untuk merampoknya, mengambilnya secara paksa, mau dicuri ke tangga basah. Ya, terjadi perlawanan. Lah, kalau dia meninggal untuk membela hartanya, ya, mempertahankan kekayaannya, maka bisa gugur menjadi syahid. Kalau terbunuh, kalau membunuh, ternyata yang mati pencurinya, yang tewas perampoknya, alhamdulillah. Berarti hebat. Menang tarungnya, ya. Hadar. Di dalam Islam, orang seperti ini, perampok, pencuri, ya, kalau pencuri mungkin masih mending, ya, ya, masih sopan, ya, ketahuan kabur, perampok, ya, ketahuan malah ngelawan, ya, pengennya melenyapkan nyawa yang bersangkutan, ya, ini di dalam Islam nyawanya hadar, gak ada nilainya, ya, gak ada hukum kisosnya, ya, sia-sia nilainya, ya, gak ada nilainya sama sekali, ya, sehingga nggak boleh keluarganya, ya, menuntut keluarga si perampok ini, "Wah, ini kamu membunuh keluarga saya." Gak ada, ya, hadar. Kalau di dalam pengadilan Islam. Baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qutila duna malihi, wa fi riwayatin man urida malahu bighairi haqqin faqutil atau faqatala faqutil fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, atau dalam riwayat yang lain disebutkan ya, dia ingin dirampok ya, dirampas hartanya tanpa hak, kemudian dia melakukan perlawanan, kemudian terbunuh, fahuwa syahid, kata Nabi, maka dia adalah syahid, gugur sebagai syahid, husnul khatimah ya. Nah, dan itu dibenarkan di dalam syariat. Ketika ada sesuatu yang mencurigakan di rumah kita ya, rumah sudah terkunci ya, pintu, jendela sudah rapat, dicongkel ya, ini berarti ya, bukan tamu baik-baik ya, ini tamu gak diundang ya, maka dalam hal ini boleh bagi kita sebagai tuan rumah untuk langsung melumpuhkannya ya, langsung dilumpuhkan saja semampunya. Nah, kalau misalkan dengan satu kali pukulan ya, rotan tewas ya, itu sudah qadarullah ya. Tapi kalau misalkan pencurinya masih di jalanan ya, belum ada tanda-tanda ya, tapi sekedar apa namanya lewat begitu saja ya, mungkin kita tempuh dengan cara yang ringan-ringan sampai yang berat ya, begitu. Nah, jadi harus dibedakan ya. Kalau di tengah jalan ya, baru ngelongok ya, ya kita cegah. Eh mas, sedang apa? Itu rumah saya. Ya. Kalau ngelawan, ya tindakan yang berikutnya. Itulah. Nah, kalau malah ngeyel dan memaksa ingin masuk, ya panggil security kalau ada. Kalau enggak ada, ya sudah kita yang jadi security. Ya, gitu ya. Tapi kalau di jalan, ya namanya jalan, jalan umum ya, fasilitas umum, tapi mencurigakan ini orang ya, matanya pelirik-pelirik ya, diinterogasi, ditanya, ada apa, kok ngeliatin rumah saya, kenapa ya. Nah, tapi kalau sudah masuk rumah malam hari, jam-jam istirahat, ini berarti sudah ya niat jelek, sehingga langsung dilumpuhkan saja tidak mengapa. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya samalah gambaran kecilnya ya, yang seperti ini sebagai tambahan faedah saja ya. Ada ya, misalkan semut ya, disebutkan dalam hadis termasuk hewan yang enggak boleh dibunuh ya, adalah semut. Ya, semut. Kalau semutnya itu ya lewat depan kita ya, dan mungkin mengganggu karena banyaknya, maka kita singkirkan ya, singkirkan dengan sopan ya, enggak sampai membunuh, singkirkan ya. Atau semutnya masuk ke gula ya, kita mau buat teh, mau buat kopi, ada semut ya, kita singkirkan, kita ambil ya, tapi tidak dibunuh. Kenapa? Ganggu. Nah, tapi kalau sudah menyakiti kita, ya, menyakiti kita, gigit, ya, petes saja terus, halal, ya, berubah hukumnya, ya berubah hukumnya. Ya tadi sama juga, pencuri seperti itu. Ya, kalau masih tingkatannya belum sampai menyakiti kita, mengganggu kita, ya dicegah dengan cara yang ringan, ringan sampai yang berat. Tapi kalau sudah mengganggu, menyakiti, ya, mengancam nyawa kita, keluarga kita, harta kita, maka langsung dilumpuhkan saja tidak mengapa. Ya. Nah, lah Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan kabar gembira orang yang membela hartanya. Ya, kemudian sampai meninggal ketika ingin diambil oleh seorang perampok ataupun pencuri. Nauzubillah di tengah jalan dibegal ya, mau dirampok motornya, dia bela. Dia halang-halangi sampai akhirnya meninggal. Na'udzubillah, syahid, syahid. Nah, berikutnya al-khamisata asyrata was-sadisata asyra, yang ke-15 dan ke yang ke-16. Al-mautu fi sabilid difa'i 'anid-dini wan-nafsi. Seseorang yang meninggal dalam rangka membela agama dan jiwanya. Misalkan ya, dia berjalan di sebuah lorong begitu. Nah, dan dia tidak mengetahui bahwa di tempat itu ya sarang penyamun, ya sarang perampok, preman banyak. Dia berjalan, tiba-tiba dihadang, ya, dan ternyata orang ini nggak suka dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul, membiarkan lihyah misalkan, membiarkan jenggot. Akhirnya ya, ditodong, dimintai uang, gak ada. Maka dia disuruh untuk mencukur jenggotnya. Cukur jenggotmu, kalau enggak tak bunuh kamu. Maka dia pun mempertahankan agamanya, membela sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lah kalau dia bertahan, dia memilih untuk bertahan, gak mau dicukur, maka dalam hal ini dia bisa mendapatkan syahadah. Ya. Atau tadi membela jiwanya. Membela jiwanya. Nah. Datang ya, di sebuah jalan, kemudian tiba-tiba dihadang. Ya. Enggak tahu sebabnya apa, ada yang berusaha untuk memukulnya. Ya. Maka dia pun melakukan perlawanan, ya. Tapi karena dikeroyok akhirnya kewalahan sampai meninggal. Ya. Sampai meninggal, ini juga syahid. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang meninggal karena membela keluarganya, maka dia juga syahid. Ya. Ada sebagian masyarakat usil. Ya. Ketika melihat ada sebagian saudara kita ya menampakkan syiar-syiar Islam, ya berpakaian sebagaimana seorang muslim dan muslimah. Ya. Wanitanya mengenakan hijab yang syar'i, maka tiba-tiba dihadang. Ya, oleh kawanan preman, naudzubillah, ya, memaksa ya, untuk mengambil istri saudara kita ini. Maka sebagai suami ya, akan bangkit kecemburuannya dan gak rela ya, ketika istrinya diambil, dipegang oleh orang yang bukan mahramnya, apalagi preman. Maka dia pun berusaha untuk membela diri, ya, mencegah dan melindungi istri dan keluarganya, ya, sampai terjadi perkelahian misalkan, perlawanan. Lah kalau dia meninggal dalam rangka membela keluarganya, ini termasuk syahid. Syahid. Demikian juga kata Nabi, "Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid." Dan barang siapa yang meninggal karena membela agamanya, maka dia juga syahid. "Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid." Dan juga barang siapa yang meninggal gugur karena membela darahnya, maka dia juga syahid. Ya, membela jiwanya. Baik. As-sabi'ata asyrata. Yang ke berapa? 17. Ya. Al-mautu murabitan fi sabilillah. Seseorang yang meninggal pada saat berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang zahir di sini, ya, ribat yang dimaksudkan adalah berjaga-jaga di garis perbatasan antara wilayah muslim dan kafir. Jaga pos, ya, perbatasan wilayah muslim dan kafir. Kemudian mungkin ketika berjaga-jaga, ya, ada yang menembaknya, ada yang memanahnya, atau ada yang menyergapnya, ya, kemudian sampai meninggalnya. Maka ini juga termasuk husnul khatimah. Karena di sana ada makna ribaut yang lainnya, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ala adullukum, ya, ala syai'in idza fa'altumuh, ya, maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu amalan yang apabila kalian mengamalkannya maka itu akan mengangkat derajat kalian, ya, turfa'u darajatukum. Kemudian kata Nabi, isbaghul wudu 'indal makarih, ya, seorang menyempurnakan wudu pada kondisi-kondisi yang dia enggak suka untuk berwudu. Ini termasuk, ya, amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, kemudian kasratul khutu ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ya, memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah intidarus shalah ba'da shalah. Menunggu tibanya waktu salat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka itulah ribat dan itulah ribat, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, menunggu tibanya waktu salat sehingga dia jaga. Ya. Sehingga kalaupun dikhawatirkan akan ketiduran, kelupaan, dia pasang beker, alarm, sehingga enggak kelewatan waktunya. Apalagi tinggal mungkin di pedalaman, jauh dari masjid, sehingga dikhawatirkan suaranya enggak kedengeran ketika ada panggilan adzan. Namun dia jaga, berusaha, ya, untuk bisa mengerjakan salat jamaah, ya, secara tepat. Ini juga termasuk ribat. Namun yang zahir di sini, wallahu taala alam bisawab, yaitu ribat, yaitu berjaga-jaga di garis perbatasan. Disebutkan dalam beberapa riwayat yang sahih dan datang dari Nabi, kata Nabi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Ribat, berjaga-jaga sehari semalam, itu lebih baik daripada berpuasa, ya, selama sebulan dan sholat malam di malam harinya. Nah, ada orang, ya, dia berjaga-jaga di garis perbatasan muslim dan kafir. Satu hari saja, kata Nabi, itu pahalanya melebihi pahala orang yang berpuasa, ya, selama sebulan penuh. Siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, sholat malam. Ini masih dikalahkan pahalanya dengan orang yang ribat di garis perbatasan muslim dan kafir, meskipun satu hari saja. Menunjukkan besarnya pahalanya. Kenapa? Kemaslahatannya lebih luas. Yang dijaga adalah kaum muslimin. Dengan adanya penjaga-penjaga kaum muslimin yang jaga di garis perbatasan muslim dan kafir, kaum muslimin yang ada di wilayah itu merasakan ketenangan, tenang untuk beraktivitas, enak untuk ibadah, khusyuk, luar biasa. Ya, beda dengan orang yang sholat, orang yang puasa, betul ada maslahatnya, tapi untuk dirinya saja. Ya, sehingga dari sini juga menunjukkan bahwa satu amalan yang kemaslahatannya, manfaatnya itu lebih banyak, ini lebih afdal daripada amalan yang sifatnya pribadi. Ya, sehingga tentunya dalam hal ini ketika terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, maka yang harus didahulukan apa? Kepentingan umum. Ya, kepentingan umum. Nah, ada misalkan, ya, satu hari Jumat misalkan, atau hari Ahad, ya, diumumkan ada kerja bakti perbaikan jembatan, ya, di RT Fulan, kampung Fulan, ya, dan ini mendesak. Kenapa? Jembatan ini sangat vital. Kalau dibiarkan rusak, nggak bisa dilewati oleh kendaraan. Sementara dia punya kegiatan di rumahnya, bersih-bersih rumah. Maka di sini terjadi benturan. Waktunya cuma hari Ahad atau Jumat. Mana yang harus dahulukan? Ini. Yang umum dulu. Kenapa? Adapun di rumah, iya, pribadi sifatnya bisa di hari yang lain. Tunda dulu. Ini yang vital. Kepentingan umum. Dahulukan. Ya. Nah. Ini contoh kecil saja, ya. Kemudian kata Nabi, "Wa in mata jara 'alaihi 'amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya 'alaihi rizquhu wa uminal fatan." Maka apabila dia meninggal ketika dia berjaga-jaga di garis perbatasan, maka terus mengalir ya pahala dari amalannya tersebut sebagaimana yang telah diamalkan sebelumnya. Ya, dan akan diberikan, dialirkan padanya rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan diberikan jaminan keamanan dari fitnah kubur. Ya, ini orang yang ribaut di garis perbatasan. Nah, luar biasa pahalanya. Ya, mengalir terus. Yang dahulu dia kerjakan di dunia. Mengalir terus. Demikian juga rizki Allah. Nikmat dari Allah. Berupa kelapangan hidup. Di alam barzakh, ya, diajak jalan-jalan oleh burung-burung surga, keliling surga. Nah, kemudian diberikan jaminan keamanan dari fitnah kubur. Maka dari sini juga sebagian para ulama menjelaskan bahwa termasuk yang dikecualikan, terbebas dari fitnah kubur, azab kubur adalah orang yang gugur ketika berjaga-jaga di garis perbatasan kaum muslimin dengan kafir, ya, lulus, ya, terbebas dari fitnah kubur. Al-thaminata asyrata, yang ke-18. Al-mautu ala amalin salihin, yaitu seseorang yang meninggal ketika melakukan amalan saleh atau ketika mengamalkan satu amalan ibadah, sedang sholat, ya Allah takdirkan meninggal sedang sujud, ya, atau sedang baca Al-Quran, ya, atau sedang haji, umrah, ya, kecelakaan, musibah menimpa. Ya, ini juga termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Sehingga ini tentunya, ya, kabar gembira bagi saudara-saudara kita yang pada tahun ini misalkan, ya, gugur, ya, meninggal di haram ketika terjadi kecelakaan, ya, di Mina, ya kan? Dalam kondisi mereka sedang menunaikan ibadah manasik haji, lempar jumrah, ya, atau yang sebelumnya, ya. Nah, maka ini kabar gembira bagi mereka, husnul khatimah. Mudah-mudahan, ya, mereka tercatat sebagai syuhada, ya, sebagai syuhada, sehingga enggak perlu protes, enggak terima gitu, menuntut, enggak usah dituntut, langsung, ya, diberi, masya Allah, enggak perlu dituntut, enggak perlu buat proposal, ya, langsung diberi. Diganti di dunia. Dan kalau sabar, subhanallah, bisa menjadi tanda husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, luar biasa keluarganya, ya, bukan cuma harta ganti, ya, ganti rugi yang mereka dapatkan, itu sementara sifatnya. Tapi lebih dari itu, mereka bisa dapat syafaat. Kenapa? Dia meninggal sebagai orang yang saleh, mukmin, mukminah, ya, bisa memberikan syafaat kepada keluarganya, kerabatnya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan bahwa termasuk husnul khatimah, yaitu orang yang meninggal pada saat mengamalkan amalan yang saleh, ibadah, hadis, ya. Kata Nabi, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka mengharap wajah Allah, yang dia ditutup kehidupannya dengan kalimat tersebut, maka dia masuk surga. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Dan barang siapa yang berpuasa sehari saja dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan ditutup akhir hidupnya dengan ibadah tersebut, maka dia juga masuk ke dalam syurga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan satu sedekah dalam rangka mengharapkan wajah Allah yang dia ditutup kehidupannya dengan amalan tersebut, dia juga masuk ke dalam syurga. Secara umum, ibadah apa saja, amalan soleh apa saja yang itu menjadi penutup ya dari kehidupan seseorang, ini sebagai bushra, sebagai tanda kebaikan husnul khatimah, akhir hidup yang baik ya seorang muslim ataupun muslimah. At-tasi'ata asyrata, yang ke-19, termasuk tanda husnul khatimah, man qatalahul imamul ja'iru li'annahu qama ilaihi fanasahahu. Seseorang yang dibunuh oleh penguasa yang jahat, yang kejam, karena dia ya, berusaha untuk menasihati penguasa tadi ya, dia mendapati penguasanya zalim, jahat, kejam, bengis ya, maka dia pun datang ya, untuk menasihati penguasa tadi ya, dengan menasihati secara syar'i, tidak diumbar ya, kesalahannya, aibnya, kejahatannya di depan umum, di atas mimbar-mimbar Jumat ya, ataupun di pinggir-pinggir jalan dengan demonstrasi, ataupun dengan menulis ya, tulisan-tulisan yang mencerca, menghina penguasa yang jahat tadi. Bukan itu, tapi dia datang secara diam-diam ya, dengan meminta izin kepada penguasa tadi untuk berbicara empat mata, dengan lembut, dengan santun, sopan, dia nasihati penguasanya yang jahat tadi. Namun ternyata bukan respon yang baik ya, bukan simpati ya, bukan ya mengatakan terima kasih, tapi justru ya balasannya adalah disiksa, bahkan dibunuh oleh penguasa tadi. Lah, ketika dia gugur, meninggal, maka ini juga termasuk husnul khatimah ya, akhir hidup yang baik. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kata Nabi, Sayyidul syuhada'i Hamzatu ibn Abdul Muttalib. Sayyidul syuhada, pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Paman Rasul ya. Paman Nabi alaihissalatu wassalam. Paman Nabi yang muslim ada dua, Hamzah bin Abdul Muttalib, satu lagi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga di sana ada dua paman Nabi, tapi dua-duanya kafirani, musyrikani. Siapa itu? Siapa? Abu Lahab dan Abu Talib. Jadi Nabi punya dua paman, muslimani, mu'minani ya, sahabiyani, dan ada paman Nabi kafirani, musyrikani, yang dua-duanya musyrik kafir. Ada punya muslim Al-Abbas dan Hamzah, dua-duanya anaknya Abdul Muttalib. Ada punya kafir Abu Lahab dan Abu Talib. Wa rajulun qama ila imamin ja'irin fa amarahu wa nahahu fa qatalah. Kemudian kata Nabi, seseorang yang dia bangkit berdiri menghadap penguasanya yang jahat, kemudian dia perintahkan dan dia larang penguasa tadi dengan kebaikan, faqatalahu, kemudian penguasa itu membunuhnya ya, membunuhnya. Ini syahid ya, tadi dengan catatan dia nasihati, dia berikan masukan penguasa tersebut dengan cara yang syar'i. Gimana caranya? Ya, dengan mendatangi secara santun ya, meminta izin. Kalaupun enggak diizinkan ya, tidak boleh memaksakan diri, berbicara empat mata ya, sampaikan nasihat ya, kitabullah, sunnah Rasulullah, nasihat para ulama, ditegur Anda salah, ya, wahai imam. Anda keliru, wahai presiden, wahai raja, ya, ditegur dengan cara yang baik. Kalau diterima, walhamdulillah. Kalau enggak, telah gugur kewajiban. Ya. Adapun ketika menasihati penguasa, tanda kutip, dengan cara, ya, mengumbar aib penguasa di mimbar-mimbar bebas, di mimbar-mimbar Jumat, dengan cara demonstrasi, ya, ataupun dengan tulisan-tulisan yang menyayat, ya, hati penguasa, memanas-manasi masyarakat, provokasi kepada masyarakat untuk bangkit, ya, memberontak, mencela penguasanya, maka ini ketika ditangkap orangnya, kemudian dibunuh oleh penguasanya, bukan syahid, ya, tapi memang pantas dibunuh, ya. Memang pantas. Ya, kenapa? Itulah hukuman Islam. Ya, hukuman Islam terhadap para pemberontak, para khawarij, yang sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, la in laqituhum laqtulanna qatla 'ad. Ya. Kalau seandainya aku menjumpai mereka itu kaum khawarij, siapa khawarij? Ya mereka. Yang suka mengumbar aib penguasa, yang enggak kenang lisannya ketika melihat, ya, kejahatan-kejahatan penguasa, kedzaliman-kedzaliman penguasa, ketidakadilan penguasa, ya, kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat menurut mereka, langsung respon, ya, menjadi kaum reaksioner, ya, mudah untuk reaksi, ya, suka mengkritiki penguasa, kemudian akhirnya diciduk di penjara, ya, itu sewajarnya seperti itu, ya, sehingga kalaupun mati ini enggak mendapatkan syahadah, bukan syahid, ya, tapi mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya tadi, menyisihi perintah Allah dan Rasulnya, yaitu untuk taat kepada penguasanya, tidak mengumbar aib dan kesalahan penguasanya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah, ya, pembahasan kita tentang tanda-tanda husnul khatimah, ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk, ya, bisa, ya, mendapatkan dan meraih, ya, sebagian dari tanda-tanda ini, ya. Nah, dan itulah harapan kita tentunya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.